Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-9 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam kegiatan rutin kita selama Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan penuh arti dalam fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Dzulkarnain Muhammad Sanusi hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang fikih riayah, yaitu penjagaan hati. Jadi tema kita hari ini fikih riayah penjagaan hati. Jadi bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya, silahkan dikirimkan melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulkarnain.net, atau bagi Anda yang ingin mengirimkannya melalui SMS dan WhatsApp bisa di nomor 0853-9986-3739 atau bisa juga melalui telepon di 0411-878-368. Ya baiklah, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan tema fikih riayah, yaitu penjagaan hati. Olehnya itu kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini pertemuan yang ke-29 di hari yang ke pertemuan yang ke-28 di hari yang ke-29 dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan untuk kita semua pintu taufik dan rahmatnya, dan menjaga kita semua di atas petunjuk dan hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi hati kita semua dengan keimanan dan ketakwaan, dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepadanya, dan memberikan taufik untuk kita semua menuju amalan salih yang dicintai dan diridhoinya. Pembahasan seputar amalan hati adalah pembahasan yang panjang, karena jenjang-jenjang ubudiyah, jenjang-jenjang penghambaan sangatlah banyak. Dan banyak dari jenjang penghambaan tersebut terkait dengan amalan hati. Walaupun pada sebagian dari amalan hati yang telah kita terangkan ada kaitannya dengan amalan badan. Dan tentunya dimaklumi bahwa amalan hati akan menjadi benar kalau ada pengaruhnya pada amalan badannya dan di dalam praktek kehidupannya. Ya, banyak pembahasan di dalam amalan hati ini, dan kita telah mengkaji 27 pembahasan. Harusnya 28 karena satu pertemuan luput karena sebuah urusan, sebuah udzur. Dan di hari ini kita berada di pembahasan yang ke-29. Yang mungkin saja pembahasan ini adalah penutup pertemuan kita di bulan Ramadan ini. Sebab besok ada kemungkinan sudah masuk tanggal 1 Syawal. Tapi kalau belum ada ketentuan dari pemerintah, atau misalnya besok masih digenapkan 30 hari, insyaallah taala kita akan melanjutkan satu pembahasan lagi untuk hari esok. Dan di kesempatan ini saya akan membahas sebuah pembahasan penutup dalam makna memberi cakupan kepada pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Dan punya nilai yang mewarnai pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Dan ini disebut dengan nama fikih ar-ri'ayah. Fikih di dalam penjagaan. Ri'ayah adalah penjagaan disertai dengan perhatian penuh. Disertai dengan perhatian penuh. Dan ini adalah fikih yang indah di dalam jenjang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, patut untuk diperhatikan. Akar pembahasannya dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencela dari ahlul kitab tatkala mereka tidak memiliki riayah ini. Dan subhanallah, celaannya itu terkait dengan sebuah ibadah yang mereka ada-adakan. Dalam Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 27, ketika Allah sebutkan Nabi Isa dan diberi Injil, kemudian disebutkan pengikutnya, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Dan kami jadikan pada hati-hati orang yang mengikuti Nabi Isa ada ra'fah, ada kasih sayang, warahmah, dan rahmat. Warahbaniyatan ibtada'uha, kan, tetapi mereka mengadakan, membuat perkara baru, yaitu rahbaniyah. Penghambaan rohbaniyah yang kami tidak tetapkan atas mereka kecuali mencari ridha Allah. Jadi ini bid'ah mereka lakukan, padahal itu tidak disyariatkan. Disyariatkan adalah mereka mencari ridha Allah dengan jalan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Tapi mereka membuat perkara baru, rohbaniyah, yang mereka ada-adakan. Iya, bersamaan dengan itu, rohbaniyah mereka ini yang mereka ada-adakan, Allah cela mereka di dalamnya karena fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak memeliharanya, tidak menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Iya. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengadakan ibadah untuk Allah padahal itu adalah hal yang bid'ah. Ya, dicela tatkala ia sudah berbuat bid'ah, merasa ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata dia tidak jaga dengan sebenar-benar penjagaan. Ya, kalau ini saja yang mereka tidak jaga dengan sebenar penjagaan dicela, apalagi kalau itu adalah ibadah yang telah disyariatkan, yang telah ditentukan, diizinkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kedudukan riayah, penjagaan terhadap ibadah, penjagaan terhadap hakikat keimanan dan bukti-bukti penghambaan, itu adalah hal yang penting. Iya. Dan telah ada makna ini di dalam sejumlah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji, sungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan. Ini ayat punya cakupan umum. Masuk juga di dalam makna dia menjaga dan memelihara apa yang dia telah ikrar sebagai seorang muslim. Dia tetapkan akan beribadah kepada Allah dengannya. Maka hendaknya dia sempurnakan. Dia pelihara. Sebab itu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu, ulil albab, dan diterangkan surga untuk mereka yang mereka akan masuki bersama keluarganya dan keturunannya, dan diterangkan bagaimana malaikat memberi salam kepada mereka dalam ayat-ayat di surah Ra'd. Dan salah satu sifat orang-orang yang beruntung ini, ulul albab ini, diterangkan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintah untuk disambung. Iya, apa-apa yang diperintah untuk disambung. Jadi segala hal yang diperintah untuk disambung mereka lakukan. Allah perintah untuk menyambung dari keimanan, menyambung dari ketaatan, menyambung dari keistiqomahan, menyambung dari amalan salih. Dia sambung hubungannya antara dia dan antara Allah. Dia sambung hubungannya antara dia dan antara manusia, dengan berbagai lapisan manusia itu. Apakah sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan selainnya. Apa yang Allah perintah untuk disambung, dia sambung seluruhnya. Iya. Dan ini adalah dari bentuk riayah, penjagaan dan pemeliharaan. Selain daripada itu, di dalam agama ini kita diperintah untuk berpijak di atas kekuatan. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika diberi Alkitab disuruh mengambilnya dengan kekuatan. Wa khudh ma ataituka wa khudh ma atainaka biquwa. Dan ambillah apa yang kami beri kepada engkau dengan kekuatan. Dan kepada Nabi Yahya Allah berfirman, ya Yahya khudil kitab biquwa, wa Yahya ambillah kitab dengan kekuatan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Iya. Dan kekuatan ini diperlukan di dalam banyak hal. Dan ini tercakup di dalam fikih riayah. Di dalam pembahasan riayah. Di dalam mendefinisikan riayah ini, jenjang riayah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, riayah وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفريق Farri'ayatu siyanatun wa hifdzun. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ri'ayah adalah penjagaan terhadap ilmu, pemeliharaan terhadap ilmu, dan menjaganya dengan amalan. Dan memelihara amalan itu dengan ihsan dan ikhlas. Ini dua jenjang ubudiyah, jenjang amalan hati, sudah berlalu pembahasannya. Ihsan dan ikhlas. Wa hifdhuhu minal mufsidat, dan riaya adalah menjaga seluruh itu tadi dari segala hal yang merusaknya. Wa mura'atul hal bil muwafaqah, dan menjaga segala kondisi dan keadaan penghambaan dengan hal yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hifdhuhu biqat'it tafriq, dan menjaga dengan cara memutus segala hal yang bisa memisahkannya. Kemudian beliau tegaskan, farri'ayatu siyanatun wa hifdun. Kalau begitu, riaya ini adalah penjagaan dan pemeliharaan. Iya. Penjagaan dan pemeliharaan. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sebutkan, wa maratibul ilmi wal amal thalatha. Tingkatan ilmu dan amalan ada tiga. Yang pertama, riwayatun. Yang pertama adalah riwayat. Wahia mujarradun nakli wa hamlil marwi. Dan riwayat itu sekadar dia menukil dan menyandang periwayatan. Tingkatan yang kedua, wadiraya. Ini lebih tinggi. Wahia fahmuhu wa ta'akkulu ma'nah. Yaitu memahaminya dan mengerti kandungan maknanya. Dan yang ketiga, wari'ayatun wahiyal amalu bimujibi ma'alimahu wa muqtadah. Dan yang ketiga, dari tingkatan ilmu adalah ri'ayah. Inilah pembahasan kita, pembahasan ri'ayah. Yaitu dia beramal dengan konsekuensi dan keharusan dari ilmu yang dia pelajari. Maka para penukil, semangat mereka meriwayatkan. Para ulama, sebagian ulama, semangatnya adalah memahami dan menggali kandungannya. Kata beliau, wal arifun himmat hammatkumur riaya. Dan orang yang arif, punya ilmu dan mengenal Allah, dan mengetahui dari amalan-amalan yang memperbaiki hati, semangat mereka adalah riaya, adalah menjaga. Iya, adalah menjaga. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Dan dari keterangan yang indah di pembahasan riaya ini adalah apa yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ketika beliau menguraikan manzuma beliau As-Sair ilallah wa daril akhirah, di dalam sebuah syarah ringkas yang beliau beri judul Ad-Durratul Fakhirah fi at-ta'liq ala manzuma As-Sair ilallah wa daril akhirah. Di pembahasan riaya beliau berkata, hadihi manzilatul riaya. Ini pembahasan riaya. Lihaqaiqil imani wa masyahidil ihsan. Riaya, penjagaan, pemeliharaan terhadap hakikat keimanan dan bukti-bukti ihsan. Dan maksud dari riaya, wadhalika anna al-abda la yanbaghi lahu an yu'rida an tadabburi ahwalihi wa at-tafakkuri fi naqsi a'malihi. Yaitu bahwa seorang hamba tidak pantas dia berpaling dari memperhatikan keadaan-keadaan dirinya, dan memikirkan dari kekurangan amalannya. Bal yabdhulu juhdahu qabla al-amal wa fi nafsi al-amal. Bahkan dia curahkan segala upayanya sebelum beramal dan pada saat beramal itu sendiri. Wa tashihahu wa tahsinahu. Sebagaimana dia curahkan upayanya memperbaiki dan memperindahnya. Thumma yasunuhu minal mufsidat. Kemudian dia jaga. Iya. Amalannya tersebut setelah dia perbaiki dan dia percantik, dia jaga dari segala hal yang merusaknya. Wa yunazzihuhu minal munaqqisat. Dan membersihkannya dari hal yang mengotorinya. Fa inna hifdzal amal a'dhamu minal amal. Dan ini kalimat indah dari beliau. Bahwa menjaga amalan itu lebih besar dari beramal itu sendiri. Iya. Seorang beramal. Tapi apakah dia menjaga amalannya? Belum tentu. Seorang sholat. Tapi apakah dia menjaga sholatnya? Belum tentu. Dia masuk ke dalam hal tersebut. Dan ini bahasa yang indah. Fa inna hifdzal amal a'dhamu minal amal. Sesungguhnya menjaga amalan itu lebih besar, lebih agung daripada amalan itu sendiri. Fa kullama izdada al-'abdu ri'ayatan li amalihi wa ijtihadan fihi izdada imanu. Maka seorang hamba setiap kali dia bertambah penjagaan terhadap amalannya dan kesungguhan di dalam menjaganya, maka dia akan bertambah keimanan. Wa kullama naqasa min dhalika naqasa min imanihi bihasabi. Dan setiap kali kurang dari amalan tersebut, kurang dari penjagaannya, maka kurang dari keimanannya sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Iya. Maka ini penjelasan tentang pentingnya riayah dan bagaimana seorang hamba menjaga dirinya dan menjaga dari amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Iya. Di pembahasan-pembahasan yang telah lalu, kita uraikan banyak hal dari amalan-amalan yang terkait dengan hati. Hendaknya berbuah di dalam kehidupan. Merupakan jenjang-jenjang ibadah. Dari pokok-pokok keimanan yang memperbaiki iman tersebut. Dan sebagiannya adalah dasar keimanan yang tidak syah dari keimanan kecuali dengan hal itu. Iya. Maka ini perlu dipelihara dan dijaga. Dan keberadaan seorang hamba memiliki riayah, ini akan membantunya untuk istiqamah di dalam banyak hal. Karena itu dari buah fikih riayah ini adalah seorang memelihara amalannya di atas derajat ihsan. Di mana dia berusaha pada setiap ibadah yang dia lakukan ibadah itu dengan kehadiran hatinya, kehusyukan dan segala perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari fikih riayah. Sebab dia menjaga. Iya. Dan dia berusaha untuk setiap ibadah yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada segala sudutnya. Demikian pula dari keindahan fikih riayah ini adalah dia menjaga dari karunia dan nikmat Allah kepada dirinya. Sehingga kalau dia memiliki riayah penjagaan, dia akan selalu bersyukur kepada Rabbnya. Diberi taufik untuk beribadah dan berusaha untuk menjaga ibadah tersebut. Iya. Dan ini fikih jarang dimiliki, sebab kadang seorang di dalam ibadah, ya kemudian ibadah itu berlalu di dalam kehidupannya, tidak dipelihara. Dia semangat beribadah kalau musiman saja. Di Ramadan, ya musiman, dia semangat beribadah. Atau dia semangat beribadah kalau dia ada hajat dan keperluan. Iya. Dia giat sholat malam, sholat duha. Atau kalau dia ditimpa oleh musibah dan cobaan, banyak berpuasa, banyak sholat malam. Tapi riaya lebih agung daripada itu semua. Dia menjaga dari ilmu dan amalannya, dari hakikat keimanan, di segala keadaan. Karena itu dia jaga dirinya di atas kondisi, dia punya riaya penjagaan, supaya tetap berada di atas kondisi kesyukuran. Dia punya riaya penjagaan supaya tetap berada di atas kondisi takut kepada Allah. Dia punya riaya penjagaan supaya tetap berada di atas kondisi punya harapan. Di atas kondisi ridha kepada ketentuan Allah. Di atas kondisi dia cinta kepada Rabbnya. Di atas kondisi selalu diawasi oleh Allah. Di atas kondisi dia qanaah. Di atas kondisi ihsan dan sebagainya dari amalan-amalan. Maka dia adalah amalan yang melingkup. Demikian pula, dia memiliki riaya untuk menjaga dirinya di atas istiqamah. Istiqamah, ketetapan, keteguhan. Tapi ini perlu diriaya, dipelihara dan dijaga. Iya. Maka dia memeliharanya, menjaganya. Dan ini dari hal yang penting di dalam kehidupan. Agar supaya ibadah dari seorang hamba selalu tegak kepadanya, bernilai di sisinya, dan membawa berbagai keberkahan di dalam kehidupannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela sebagian orang yang punya semangat dari ibadah, kemudian setelah itu dia gugurkan, dia mundur ke belakang. Iya, Allah memberi perumpamaan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْكَاثَ. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mencerai-beraikan kain yang dia tenun. Setelah dia tenun dengan sangat kuatnya. Iya. Ini ayat disebutkan oleh sebagian ahli tafsir tentang seorang perempuan. Dia menenun dari kainnya. Begitu sudah dia pintal dengan sangat kuat, sudah selesai, maka tenunan tersebut dia cabut benangnya satu persatu. Dia lepaskan. Akhirnya hasil tenunannya yang tadinya sudah baik tercerai-berai. Hilang dari amalannya, rusak dari apa yang telah dia upayakan. Iya. Dan ini karena ia tidak memiliki dari fikih riaya ini. Maka dia adalah fikih yang indah dari kaidah penghambaan yang hendaknya dipelihara. Semoga kita selepas Ramadan ini mengambil pelajaran-pelajaran berharga di belakang bulan Ramadan ini. Dari akhlak yang mulia yang dituntunkan di dalamnya, membekas di dalam hati, mewarnai jiwa kita, kemudian dari celupan-celupan penghambaan yang ada di dalam bulan ini, itu betul-betul menghiasi kehidupan seorang hamba. Iya. Dan ini yang perlu dijaga dan perlu dipelihara. Iya. Hendaknya kondisi ini, penjagaan ini, merupakan pancaran dari kegembiraan kita. Ketika kita keluar dari Ramadan, bergembira dengan keutamaan Allah, dengan rahmatnya, id dengan sebenar-benar id. Karena sebagian orang ada idnya, hanya bajunya saja yang cantik, bajunya yang baru, ya sendalnya baru, ya banyak yang dia pakai serba baru, ya tapi dari sisi amalannya, tidak ada amalan yang baru. Yang tampak semangatnya lebih bersinar, Dan ini dari hal yang tidak pantas pada seorang hamba. Kemudian dari hal yang terkait dengan pembahasan riayah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan uraian Abu Ismail Al-Harawi di Manazil As-Sa'irin, mereka terangkan bahwa riayah ini ada tiga tingkatan. Penjagaan dan pemeliharaan ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah memelihara amalan. Dan tingkatan yang kedua adalah memelihara kondisi dan keadaan. Dan yang ketiga adalah memelihara waktu. Memelihara waktu. Kemudian beliau terangkan apa makna memelihara amalan. Kata beliau, "Fa'amma ri'ayatul a'mal fatawfiruha bitahkiriha wal qiyamu biha min ghairi nadharin ilaiha wa ijra'uha ala majral ilm la ala tazayyuni biha." Adapun riayah terhadap amalan, penjagaan terhadap amalan, apa itu amalan hati maupun amalan badan, adalah dengan melengkapinya, menyempurnakannya. Iya. Jadi sempurnakan. Dia selamatkan amalan ini lepas dari kekurangan, juga tidak berlebihan. Sebab amalan yang sempurna itu amalan yang tepat sesuai dengan sunnah, sesuai dengan batas yang disyariatkan, pada batasan-batasan yang disyariatkan, pada sifat-sifatnya, syarat-syaratnya, waktu-waktunya. Iya, karena sebagian orang dia baca hadis atau dia lakukan ibadah, sholat, puasa, dianggapnya semangat yang menjadi penentu. Dan ini keliru. Iya, yang menjadi penentu bukan semangat, tapi yang menjadi penentu adalah apa yang digariskan dan dibataskan oleh syariat di dalam amalan tersebut. Maka sebatas dia berada di dalam kondisi syariat, maka itulah semangat yang paling baik. Hal yang sempurna dalam ibadah. Ya, jangan dia berkata yang penting semangat, lalu dia sholat duhur 8 rakaat, 20 rakaat. Tidak benar amalannya, tidak diterima. Sebab syariat hanya mensyariatkan sholat duhur 4 rakaat. Maka dia tunaikan amalan, penjagaan terhadap amalan, dia jaga kesempurnaannya. Dia jaga batasannya, sifat-sifatnya, syarat-syaratnya, waktu-waktunya. Iya. Setelah dia jaga, bitahkiriha. Dia jaga amalan dengan menyempurnakan amalan. Setelah dia sempurnakan, dia remehkan amalan itu. Dia kecilkan di matanya. Bahwa amalan yang saya lakukan masih kurang. Iya. Amalan yang saya lakukan masih sedikit. Dan amalan yang saya lakukan belum layak saya tegakkan sebagai seorang yang ingin mengagungkan, membesarkan Allah dan ingin melakukan penghambaan kepadanya. Iya. Maka dia setelah menyempurnakan amalannya sesuai dengan syariat, dia sendiri pada dirinya menganggap bahwa itu adalah hal yang dia selalu kurang di dalamnya. Belum dia tegakkan dengan benar. Iya. Dan ini bentuk dari riayah. Dia tegakkan tanpa melihat lagi kepada amalan itu. Setelah dia tegakkan, tidak dia lihat lagi. Ini dari riayah terhadap amalan. Setelah dia tegakkan, dia tidak melihat kembali. Iya. Agar supaya tidak ada perasaan ujub terhadap amalannya. Oh, saya sudah puasa di 1 bulan penuh. Oh, saya kemarin sholat malam. Ya, sangat panjang. Oh, kemarin saya begini dan begitu. Ini hal bukan menjaga amalan. Kalau dia jaga amalannya, maka apa yang telah dia lakukan, tidak dia toleh lagi Dia hanya selalu mengingat dia penuh kekurangan dan harus lebih baik lagi. So, kalau dia selalu menoleh apa yang telah dia kerjakan, ini akan membawa ujub. Mungkin saja amalannya bisa batal karena dia ria ingin dibilangin oleh manusia dan sebagainya. Iya. Kemudian dikatakan wa ijra'uha ala majral ilm la ala tazayyuni biha. Kemudian dari riaya dia lakukan amalan tersebut di atas aliran ilmu sesuai dengan konsekuensi ilmu yang datang dari Nabi dengan keikhlasan dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala mencari ridhonya, bukan hanya berhias dengannya. Ya, jadi amalan itu bukan cuma berhias. Ya, seorang dari hiasan hidupnya, dia pergi sholat, dia menjaga dari rawatibnya dan sebagainya. Bukan sekadar dia berhias. Tapi dia melakukan hal tersebut memang di atas dasar ilmu, tuntunan. Dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini pokok penjagaan yang dimaksud di dalam riaya itu. Nah, kemudian dari penjagaan terhadap amalan pula, ya, masuk di dalam kategori menyempurnakan yang disinggung tadi, dia berusaha pada setiap amalan yang dia kerjakan, dari ibadah yang dia tegakkan, dia ikuti dengan ibadah yang lainnya. Karena itu Allah perintah kepada nabinya, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kepada Rabbmu, sampai kematian datang menjemputmu. Karena beribadah di Ramadan saja, segala keadaan sampai kematian datang menjemput. Dan Allah firman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai, maka berdiri tegak, lakukan amalan yang lain. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu mengharap. Nah, itu seorang muslim. Bukan dia di Ramadan ibadah, setelah Ramadan dia libur. Ya, bahkan ada yang setelah Ramadan bukan libur saja. Bukan hanya masuk di dalam waktu kosong, tapi masuk dalam hal-hal yang merusak ibadahnya sebelumnya. Mendapat nilai-nilai minus. Catatan-catatan yang tidak baik di dalam kehidupannya. Ini harus dihindari oleh seorang hamba. Selepas Ramadan, harusnya di hari Id, dia mengagungkan Allah dan membesarkan Allah dengan menghadiri Id tersebut. Dan dia lakukan dari hal-hal yang baik, dari ketulusan hati menyambut silaturahmi, dari ketulusan hati memberikan dan membantu orang-orang yang memerlukan, ya, dan sebagainya dari amalan yang baik. Berlalu Idnya, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Sambil sholat malam yang sudah dia jaga selama Ramadan, ya, juga dikerjakan di luar Ramadan. Jangan dia hanya mengenal sholat malam di bulan Ramadan saja. Tapi harusnya dia mengambil pelajaran dari hal itu. Karena itu tadi ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di bahwa menjaga amalan itu lebih besar, lebih agung daripada amalan itu sendiri. Iya. Kemudian tingkatan yang kedua dari riaya, kata beliau, yaitu riayatul ahwal, penjagaan terhadap keadaan-keadaan dan kondisi. Kata beliau, fahuwa ayyuddal ijtihada mura'atan wal yakina tashabbu'an wal hal da'wah. Yaitu dia dari riaya terhadap keadaan dan kondisi ibadahnya. Iya. Dia menganggap kesungguhannya itu sebagai riya. Dan dia menganggap keyakinannya sebagai orang-orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang bukan miliknya. Dan dianggap kondisi ibadah yang dia sudah tegakkan itu hanya sekedar pengakuan saja. Ini derajat yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa seorang hamba itu selalu menuduh pada ijtihadnya, pada kesungguhannya. Bahwa kesungguhannya ini belum ada apa-apanya. Dia kalau sungguh-sungguh pun, ya, maka dia tuduh dirinya, dia masih ada riya kepada manusia. Dan kalau dia merasa sampai ke derajat yakin, itu adalah orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang bukan miliknya. Ini bahasa dipakai di dalam hadith. Nabi SAW bersabda, al-mutasyabbi' bima la yu'tah kalabithi thawbay zur. Orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang tidak diberi, seperti orang yang memakai dua baju palsu. Iya. Maka tidak layak seorang berbangga dengan apa yang bukan miliknya. Dia merasa sudah beribadah, sudah dekat kepada Allah. Ya, tapi hakikatnya dia belum memiliki itu. Dia, dari bentuk riaya, dia selalu mendidik jiwanya untuk seperti itu. Dia tuduh jiwanya dengan hal ini. Ya, dia penuntut ilmu belajar. Oh, belum ada apa-apa dari ilmu yang kamu kerjakan, dari ilmu yang kamu pelajari. Perlu lebih banyak belajar lagi. Ia beramal, melakukan sholat. Belum ada apa-apa dari kesungguhan yang kamu lakukan. Perlu untuk lebih memperbaiki sholat lagi. Maka demikianlah keadaannya. Iya. Jadi, poin pertama, dianggap ijtihadnya sebagai suatu yang riya saja. Dianggap kalau dia sampai ke derajat yakin, maka itu sebenarnya belum dia dapatkan. Belum dia dapatkan. Iya. Dan kalau dianggap bahwa dirinya sudah berada di atas jenjang ibadah, maka hendaknya dia perlakukan bahwa itu hanyalah sekedar pengakuan dari diri saja. Iya, dan dia belum memilikinya. Maka ini kondisi akan membuat seorang hamba lebih pandai menjaga amalannya, lebih menjaga keikhlasannya, dan lebih mendidik dirinya di atas kondisi dan keadaan penghambaan. Kemudian yang ketiga dari tingkatan riaya adalah riaya terhadap waktu, penjagaan, pemeliharaan terhadap waktu. Iya, kata beliau, fa'ayyakifa ma'akulli khatwah, thumma yajib an hudurihi bisafai min rasmihi, thumma ayyadhaba an syuhudi safwi safihi. Iya. Yaitu dia penjagaan terhadap waktunya, dia berhenti pada setiap langkahnya. Pada setiap gerakan zahir maupun batin, dia berhenti. Dia periksa dari niatnya, dari maksudnya, dari keikhlasannya. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau belum? Iya. Dia jaga hal tersebut. Kemudian, dia hilangkan dari dirinya seakan-akan bahwa apa yang dia kerjakan ini sudah murni seperti yang digariskan. Iya. Sehingga pada setiap pada setiap amalan yang dia kerjakan dia hanya mencari keutamaan dan rahmat Allah di dalamnya. Bahwa ini semata, bahwa apa yang dia kerjakan, iya, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini tiga keadaan dari kondisi riaya. Ini dari jenjang yang indah, patut untuk diperhatikan. Dan subhanallah, banyak dari keadaan-keadaan dan jenjang-jenjang ibadah yang sangat indah dan sangat berharga di dalam kehidupan, kita banyak lalai darinya. Semoga apa yang kita dengarkan selama kajian-kajian berjalan di bulan Ramadan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang selalu membangun jiwa, memberikan kelapangan dan kecerahan di dalam hati, dan selalu menerangi dari dada dan kehidupan kita. Dan semoga apa yang kita dengarkan dan kita telah pahami bisa berbuah dengan amalan-amalan salih, ibadah-ibadah yang agung yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana maksud di dalam mempelajari fikih amalan hati ini, agar kita semua kembali kepada Allah menghadap dengan hati yang selamat, dan agar setiap amalan yang kita kerjakan dilipat gandakan, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita semua dan menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang memiliki qalbun salim dan datang menghadap kepadanya dengan qalbun salim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebaikan dari amalan yang kita kerjakan, menjadikannya sebagai keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah hari ini tentang fikih riayah, penjagaan hati. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama dari hamba Allah. Katanya, apa hukum gambar orang pada uang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, terkait dengan gambar makhluk bernyawa, itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Tidak diperbolehkan. Dari salah satu sebab jatuhnya manusia ke dalam kesyirikan adalah gambar-gambar yang dibuat di masa Nabi Nuh, yang menjatuhkan kaum Nabi Nuh menyembah berhala-berhala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menggambar. Beliau bersabda, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan ketika sebagian istri Nabi melihat gambar-gambar di gereja di Habasyah, maka Nabi berkata, ulaika syirarul khalq indallah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Dan banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Iya. Dan itu tidak boleh pada segala hal, termasuk pada gambar di uang. Ya, harusnya itu tidak dilakukan. Dan ini kembali kepada pihak yang mengeluarkannya. Semoga diberi kesadaran untuk hal itu. Tapi kalau seorang pegang dari uang tersebut, kemudian ada dari gambar-gambarnya, maka hal itu bukanlah masalah. Sebab dia simpan, bukan untuk diagungkan, hanya dipakai transaksi, kemudian dipakai untuk memenuhi dari apa yang dia perlukan di dalam kehidupannya. Ya, dan itu tidak ada masalah insya Allah. Sebagaimana gambar yang kalau dipakai untuk alas kaki, ya dipakai untuk apa namanya hal yang bukan terhormat, maka itu juga tidak dipermasalahkan. Nah. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Majene. Katanya, jika sholat malam sebentar, apakah pahalanya masih masuk dalam pahala Ramadan atau tidak? Ya, kalau dia lakukan di dalam bulan Ramadan, maka itu dari amalan yang dia kerjakan di dalam bulan ini, dari sebab-sebab yang diharapkan dia mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, selanjutnya kita menuju ke Kota Rengat, ke Provinsi Riau, dari Saudara Julmiko Armian. Katanya, apakah orang yang tidak berpuasa kemudian membayar zakat fitri itu tidak berkah? Kalau dia tidak berpuasa tanpa udur lalu membayar zakat fitrinya, maka ini dari hal yang tidak membawa kebaikan untuk dirinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang zakat fitri, tuhratan lis-shaim. Dia adalah pensuci bagi orang yang berpuasa. Ya. Pensuci bagi orang yang berpuasa, sedang dia tidak berpuasa, maka dia bukan shaim. Dia tidak berpuasa. Karena itu hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Allah. Dan kewajiban puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Dan zakat fitri itu adalah kewajiban yang diwajibkan terkait dengan dia selesai menunaikan puasa dari ibadah yang Allah syariatkan. Ya, sebagaimana kaidah umum di dalam ibadah, sebuah ibadah ditutup dengan ibadah. Maka puasa ditutup dengan ibadah zakat fitri. Ya, ada ibadah setelahnya yang melakukan sholat id, dan ada ibadah setelahnya melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah ibadah-ibadah yang disyariatkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik, menyaksikan kita lanjut pertanyaan dari hamba. Dari hamba Allah di Makassar. Katanya seseorang masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun sholat berjamaah telah selesai dan menemukan orang yang masih sholat tapi posisinya berdiri tidak memungkinkan untuk kita berdiri di samping kanannya karena ada tembok. Maka apakah kita bisa berdiri di sebelah kirinya untuk bisa menegakkan sholat berjamaah bersama orang tersebut? Ya, kalau dia di posisi dekat tembok, ya dia minta kepada orang yang sedang sholat ini agar bergeser sedikit. Kemudian dia mengambil di posisi sebelah kanan. Ya, sebab makmum kalau dia sendiri itu tempatnya di sebelah kanan imam. Dan itu mesti. Karena itu Ibnu Abbas ketika dia sholat, ikut sholat bersama Nabi di malam hari, dan Ibnu Abbas di sebelah kirinya, maka oleh Nabi ditarik telinganya dan dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kanannya. Menunjukkan bahwa itu adalah hal yang mesti. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik, pendengar sekalian, kita lanjut dari Kota Palembang. Ada Surya Darmawan di sana. Pertanyaannya, katanya selama Ramadan ini ia seringkali tiba-tiba menjadi pemarah karena kelakuan istrinya. Yang mana dia mengatakan, saya khawatir kalau pahala puasa saya menjadi sia-sia. Sulit rasanya menahan amarah melihat perilaku istri saya yang tidak berubah. Mohon nasihatnya. Itulah seorang berada di bulan Ramadan. Dari salah satu pelajaran penting dan materi pembahasan di bulan Ramadan adalah memperbaiki akhlak. Maka harusnya di belakang kesabaran, puasa, sholat, dia perbaiki dari akhlaknya. Iya. Dan seorang marah pada hal yang terkait dengan sebuah urusan agama, itu boleh-boleh saja. Tapi pada kemarahan ia mendidik dan mengarah kepada kebaikan. Iya. Adapun kalau dia marah di dalam bentuk melampiaskan, walaupun keadaan dasarnya benar, tapi bentuknya melampiaskan, nah inilah hal-hal yang hendaknya diperbaiki. Iya. Oleh seorang hamba. Karena itu amarah, apabila dia sifatnya pada perkara yang tidak dibenarkan, maka ini dari akhlak yang hendaknya dirubah. Dan dikhawatirkan dari nilai puasanya agak kurang ya, di belakang hal tersebut. Iya. Dan kalau bentuk amarahnya dalam ketaatan, maka itu insya Allah hal yang terkait dengan ketaatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Katanya, bolehkah zakat harta dibagi langsung ke mustahik tanpa melalui amil zakat? Boleh saja diberi langsung ke mustahik, sebab di negeri kita tidak diharuskan oleh pemerintah diserahkan kepada amil zakat atau diserahkan kepada mereka. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Rizal di Makassar. Katanya, manakah yang lebih penting, menjalankan amanah atau sholat sunnah? Ya, menunaikan amanah itu adalah kewajiban. Sholat sunnah adalah sunnah. Hal yang merupakan amanah itu lebih didahulukan. Allah firman, Inna Allah ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah merintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Itu perintah. Sholat sunnah hal yang disunnahkan. Cuman banyak dari manusia ya mempertentangkan antara dua amalan. Padahal sebenarnya bisa dia kerjakan semuanya. Maka sepanjang bisa dia kerjakan semuanya, jangan dia pertentangkan antara dua ibadah. Nah. Ya, baik, pendengar, selanjutnya Saudara Fudail dari Makassar. Bagaimanakah ketentuan membayar kafarah terhadap sumpah yang kita langgar? Seorang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya ditentukan di dalam, disebutkan di dalam Al-Quran ketentuan kafarahnya. Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Wa man lam yajid Fasiyamu thalathata ayyam. Dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. Kaffaranya dengan memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian makan, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Dan dibacaan Ibnu Mas'ud 3 hari berturut-turut. Maka inilah kaffarah apabila kalian bersumpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Kota Surabaya dari Saudara Purwanto, katanya apakah berinteraksi dengan bank syariah itu diperbolehkan dengan berbagai macam hubungan dengan bank syariah tersebut? Ya, dilihat kepada jenis muamalahnya. Ya, sebab sekarang ini yang menjadi ukuran apa amalannya, ketentuan akadnya bagaimana, bentuk dari muamalah dan transaksinya bagaimana. Itu yang perlu diperhatikan, dari situ dibangun hukum syar'i. Adapun sekadar penamaan dia bank syariah ataupun bukan, ya di masa ini kadang kita perlu lebih mendetailkan apa dari makna muamalahnya tanpa melihat label yang ada di belakangnya. Iya, tanpa melihat label yang ada di belakangnya. Walaupun kita secara pribadi bersyukur kepada orang-orang yang ingin menegakkan syariat, ya, dan melaksanakan syariat, tapi jangan sampai label syariat itu hanya sebagai suatu label untuk menutupi hal-hal yang tidak baik atau hakikatnya dihitung sebagai riba di dalam syariat. Maka menjadi ukuran adalah jenis dan bentuk muamalahnya, transaksinya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Abu Ahmad di Palu. Katanya dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Apakah 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat kemudian 2 rakaat? Saya tidak ingat sekarang tentang konteks hadisnya dan derajatnya, tapi yang saya ingat dari kesimpulan di pembahasan sholat duha, bahwa telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat duha 2 rakaat. Telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunan pada sholat duha ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, dan ada 8 rakaat, dan juga ada 6 rakaat. Ya, semuanya adalah hal yang diperbolehkan. Ya, kalau dia ingin lebih daripada itu juga tidak ada masalah, insyaAllah ta'ala. Nah. Ya, kita lanjut. Dari hamba Allah di Makassar, katanya bagaimana tata cara membayar fidyah yang benar, kemudian siapa yang berhak menerima fidyah, dan apakah pembayarannya harus secara langsung dengan si penerima? Ya, fidyah adalah makanan yang dikeluarkan karena seorang meninggalkan puasa dengan udzur yang telah diterangkan. Iya, dan orang yang membayar fidyah itu terkait dengan perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil, apabila keduanya tidak berpuasa karena udzurnya itu. Demikian pula laki-laki dan perempuan tua, renta yang tidak mampu berpuasa lagi. Akhirnya membayar fidyah. Ketentuannya dikeluarkan dalam bentuk makanan, diberi kepada seorang miskin. Iya. Dan fidyah dia keluarkan apabila dia telah meninggalkan puasa. Jadi kalau dia sudah tinggalkan 30 hari puasa, boleh dia bayar 30. Tapi kalau dia baru meninggalkan 15 hari, dia bayar 15 hari saja kepada orang miskin yang berbeda-beda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, kita lanjut. Pertanyaan dari seorang fulan di Makassar, katanya saya mempunyai saudara perempuan yang meminta khulu kepada suaminya, dikarenakan selama berumah tangga suaminya tidak pernah memperhatikan keluarga dan kurang kesadaran untuk belajar agama, sehingga di bulan Ramadan ini istri sudah tidak melayani suami dengan baik karena sementara proses perceraian. Yang saya mau tanyakan, apakah istri ini berdosa kepada suaminya atau bolehkah sebelum ada keputusan pengadilan istri ini tetap melayani suaminya seperti biasa? Ini termasuk pembahasan banyak yang perlu ditanyakan. Saya nggak bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Nah, ada hal-hal yang kurang jelas bagi saya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Makassar. Bagaimana dengan orang yang mencukupkan dengan hal-hal yang wajib saja? Dengan keyakinan ini, dia tidak melakukan sholat tarawih. Seorang yang mencukupkan di hal-hal wajib saja itu bagus kalau disempurnakan. Ya, tapi kalau dia lakukan dari ibadah sunnah, maka itu lebih baik lagi. Selain daripada tambahan kebaikan untuk dirinya, hal-hal yang sunnah itu adalah penutup untuk kekurangan apa yang ada pada kewajibannya. Ya, karena itu kalau dia berkata mencukupkan hal-hal yang wajib saja, ini juga kurang tepat. Sebab hal-hal yang wajib, siapa yang menjamin dia telah cukup dalam mengerjakannya? Maka di situ pentingnya ibadah sunnah. Dari amalan sunnah itu yang menambal kekurangan yang ada pada kewajiban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi semangat kepada kita semua, kepada hal yang lebih baik untuk diri kita. Wallahu a'lam. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Abu Konita di Makassar. Katanya, bagaimana hukumnya mengadakan sholat tarawih di atas kapal? Boleh saja, tidak ada masalah. Sebab sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Dan kalau misalnya mereka ada sholat malam, ya, lakukan sholat tarawih, insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Nah. Ya, baik mendengar, kita lanjut. Pertanyaan dari hamba Allah di Kendari, katanya, mana yang lebih afdol? Memberi sumbangan kepada keluarga dekat tapi tidak melaksanakan sholat, atau kepada orang lain tapi ia melaksanakan sholat? Ya, dilihat apa yang dia maksudkan dari pemberian tersebut. Ya, dia beri sumbangan kepada keluarga dekat tapi dia nasihati supaya dia sholat sebagai bahan untuk mendakwainya kembali kepada agama. Itu adalah sedekah yang memiliki multifungsi dan multiniat. Adalah hal yang baik. Demikian pula kalau diberi kepada orang yang salih, ya, sholat tapi bukan keluarga, itu juga memiliki sisi manfaat. Maka penanya menimbang apa yang baik untuk dirinya. Nah. Iya, baik. Selanjutnya dari Saudara Ahmad Hanafi di Jakarta. Apa hukum orang yang kesiangan waktu sahur, tapi masih sempat makan, kemudian tiba-tiba azan? Apakah makannya dilanjutkan, kemudian minum, atau apakah dia sudah tidak boleh minum lagi? Kalau muadzinnya adzan tepat waktu, tidak boleh dilanjutkan makan dan minum. Kalau ada makan dan minum di mulutnya, dan pas masuk waktu, hendaknya dia keluarkan. Iya. Karena Allah hanya memerintah makan dan minum, boleh sampai terbitnya fajar subuh. Dan Nabi SAW juga memerintah dengan hal itu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَكُلْ وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلْ وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ فَكُلْ وَشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنُ مَكْتُومٍ. Itu ayat dan hadis yang menunjukkan pendalilannya. Nah. Ya. Yeah. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara kita si Silahuddin di Sampit. Bagaimana tafsir dari surah Al-Ghasiyah? Yaitu innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar. Innama anta mudzakkir, sungguhnya engkau ya Nabi Muhammad adalah yang memberi peringatan. Iya, tugas seorang nabi memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Tapi ini di posisi ayat hanya disebut memberi peringatan saja, karena memang terkait setelah diuraikan di awal surah, ya, orang yang beramal kemudian amalannya ternyata dia masuk susah payah, ternyata dia masuk dalam neraka, kemudian disebutkan golongan yang kedua yang beruntung diberi surga. Setelah disebut dua golongan dan disebutkan bagaimana harusnya seorang memperhatikan dari tanda-tanda dan ciptaan Allah, maka ini posisi peringatan. Karena itu dikatakan engkau Nabi Muhammad hanya seorang pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau bukan orang yang menguasai mereka. Ya, Nabi memberi peringatan. Siapa yang beriman? Ya, itu kembali kepada dia untuk kebaikannya. Dia tidak mau, ya tidak ada paksaan dalam hal tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwa kebenaran itu dari Rabb kalian. Siapa yang ingin beriman, siapa yang ingin, silahkan dia beriman. Siapa yang ingin, silahkan dia kafir. Ya, sebab setiap orang menanggung amalannya sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Iya. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Kecuali siapa yang berpaling dan dia kafir. Ini terkait dengan masalah orang kafir itu ada apa namanya ketentuan apabila menolak dakwah. Ya diajak pertama masuk ke dalam Islam. Kalau tidak mau maka dia membayar jizya. Kalau tidak mau maka diperangi oleh seorang pemimpin Muslim. Ya kepala negara. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya kita lanjut pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Katanya apakah ada kewajiban sholat berjamaah tatkala kita sedang safar, baik tatkala masih berada dalam perjalanan ataupun tatkala telah sampai di suatu tempat atau kota? Seorang apabila dia musafir, ya, maka dia tidak ada kewajiban menghadir sholat berjamaah di masjid. Hanya saja kalau dia musafir dan beberapa orang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falyu'adzin lakum ahadukum." Hanya salah seorang dari kalian adzan. Iya, "Waliyummakum akbarakum." Dan kalian diimami oleh orang paling tua di antara kalian. Iya, sebab kewajiban salat berjamaah ini zahirnya kini mencakup bagi siapa saja yang mampu dalam hal tersebut. Tapi musafir ada keringanan di dalam hal ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya, baik pendengar, selanjutnya kita menuju ke kota Medan. Di sana ada saudara Amir bertanya apakah boleh mengirim zakat harta atau zakat fitri melalui rekening ke Palestina, Gaza? Boleh saja mengirim zakat harta atau zakat fitri. Ya. Dan zakat fitri tentunya dia titip untuk dibelikan sebagai beras di sana. Sebab tidak boleh dikeluarkan kecuali dalam bentuk beras, tidak boleh diuangkan. Ya boleh diberikan untuk Palestina dan telah ada fatwa-fatwa dari ulama kita tentang hal ini. Ya, tapi yang mesti diperiksa adalah hal yang meyakinkan bahwa apa yang dia kirim itu tiba kepada orang yang dituju. Ya sampai kepada siapa yang dituju. Sebab di masa ini ya memeriksa dari kondisi jalur dan sumber yang menyalurkan itu adalah hal yang penting. Ya telah banyak kejadian yang mengharuskan seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya kita lanjut pendengar sekalian dari saudara Sulia di Depok. Katanya mengapa di saat kita bertahiyat dalam sholat jari telunjuk yang berdiri bukan jari yang lain? Ya terus kenapa ketika Anda sholat Anda berdiri? Kenapa tidak balik ke bawah aja, kepala di bawah, kaki di atas? Iya. Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan kadang masuk ke dalam hal-hal yang tidak penting untuk ditanyakan. Seorang Muslim, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ada sebagian hal yang kadang diterangkan dari hikmahnya, ya kita yakini, kita mengambil manfaat, di belakangnya bertambah keimanan, ya bertambah semangat, tapi tidak dia ketahui sama saja bagi seorang hamba. Dia kerjakan sebagai suatu perintah. Dan memang datang dalam sebagian hadis bahwa isyarat telunjuk itu, iya, itu sebagian athar kalau nggak salah dia adalah lebih kuat terhadap syaitan daripada besi. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya baik pendengar, kita lanjut pertanyaan terakhir untuk kajian kita hari ini dari saudara Syakir Denai di Limbung. Katanya, kapan seseorang dikategorikan bisa berlaku adil? Dan apakah orang yang berniat poligami harus kaya? Adil itu, kalau dalam poligami, itu pada empat hal. Yang pertama, pada rumah tinggal. Yang kedua, pada nafkah. Yang ketiga, pada bermalam. Yang keempat, pada berpakaian. Iya, kalau dia adil dalam hal ini, maka itulah keadilan yang dimaksud. Ya, dan seorang yang ingin menerapkan sunnah poligami, ya tidak mesti dia harus disifatkan kaya. Tapi yang penting adalah dia bertanggung jawab dan bisa mencukupi dari keluarga yang dia berada di bawah tanggung jawabnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita semua. Dan di akhir dari pertemuan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan kita dan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan mungkin semenjak pembahasan dari awal Ramadan ini kan sekarang, ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang kurang pas atau ada kesalahan-kesalahan dari saya mohon maaf untuk hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan untuk kita semua cahaya keimanan, cahaya ilmu, dan diberi petunjuk untuk mengamalkan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan bulan Ramadan ini dan dengan berbagai ketaatan, saya bermohon kepadanya supaya kita semua dimuliakan dengan surganya dan dimuliakan dengan pengampunan dari neraka, pengampunan dari dosa, dan dibebaskan dari api neraka. Innahu waliyudzalika walqadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan bersama akhir dari kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan kembali kami ingatkan kepada pendengar sekalian bahwa bagi Anda ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif Ramadan ini, Anda dapat mengunduhnya di website www.zulkarnain.net. Baik pendengar sekalian, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan selama satu bulan Ramadan ini dapat berkesan di hati kita semua dan memberikan manfaat kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan penerimaan terhadap amalan-amalan soleh kita dan menempatkan kita semua di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan hari Id kita sebagai pembuka kegembiraan yang tidak akan pernah sirna. Dan semoga setiap tahunnya kita sekalian dalam kebaikan dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang lahir bersih dari dosa. Demikian pula pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah menerima dari kita segala amal soleh dan membantu kita semua untuk continue terhadap amalan soleh serta memberikan taufik kepada kita semua kepada segala husnul khatimah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.